lagi kamu sama seseorang, ya. Pas sekali dengan suasana gerimisnya, ya. Dika, Luciana Manana, Mahari. Oh, bisa turun, merkanan Itu kangennya sudah berlalu, permintaan dari dedikannya tadi sudah ya. Masih banyak lagi lagu-lagu lainnya Mas Yuli. Kali ini saya istirahat dulu kembali monggo.